Dari IG Mama Joni Joy. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah zakat, mana yang lebih bagus, lebih baik? Memberikan zakat kepada di masjid atau langsung sama orang tua yang umurnya sudah 72 tahun? Seorang janda yang tinggal sendiri di rumahnya, walau masih ada dua anaknya tapi tidak serumah. Bagus ke masjid atau kepada janda ini? Hukum aslinya zakat fitrah itu zaman Nabi dulu tidak pakai amil. Langsung saja pagi Idul Fitri sebelum ke masjid, Nabi sholat subuh, ambil gandum satu sok, lalu berikan kepada fakir miskin. Langsung serahkan. Dulu begitu. Nah sekarang tidak bisa. Karena kalau kita langsung serahkan saja ke fakir miskin, nanti ada fakir miskin yang dapat sampai satu ton, satu goni. Karena kebetulan banyak teman dia, banyak kenalan dia, tapi ada yang tidak dapat. Oleh sebab itu, untuk menerapkan prinsip keadilan, masjid. Nah, nanti pengurus masjid mendata melalui RT RW berapa fakir miskin, berapa. Ini ibu janda 72 tahun tadi, ini pasti sudah didata masjid. Maka serahkan ke masjid, nanti masjid akan membagi. Wallahu a'lam bishawab.